بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di hadis yang keempat dari kitab Zakah. Al-Mu'allif Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah pada kitab beliau Umdatul Ahkam menyatakan Al-Hadithul Rabi' hadith yang keempat An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala الأجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. Hadisnya متفق عليه disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Abu Hurairah, nama beliau diperselisihkan, yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Abdurrahman ibn Sahr. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah bersabda, al-ajma'u jubarun. Al-ajma' ya, diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam ta'liq beliau di situ, yakni al-bahimah ya, al-bahimah hewan ternak ya, diterangkan oleh para ulama kenapa mereka kenapa hewan ternak ini dinamakan atau disebut al-ajma' li'annaha yani al-bahimah la tatakallam ya, tidak ya, tidak bisa berbicara. Taib, dengan itulah dinamakan ajma' ya. Ya, sebagaimana yang kita lihat dan kita saksikan. Sebagai contoh misalnya ya, di antara ternak yang banyak di sekitar kita mungkin kambing ya. Kambing ini ketika lapar bunyinya bagaimana? Suaranya embek juga ya. Haus juga sama embek ya, kedinginan juga embek juga. Ya, seperti itu. Ya, mungkin saja sesama mereka ya, sesama mereka ya, di antara kambing-kambing itu ya punya bahasa yang dipahami, dimengerti oleh sesamanya. Namun dari sisi takallum, ya berbicara, ya yang seperti ini tidak dimiliki ya kecuali oleh manusia, ya oleh manusia. Oleh karena itu para ahli, ya mereka mendefinisikan manusia itu adalah al-hayawan an-natiq, ya hewan yang bisa bicara. Dikatakan hewan karena ada kehidupan, ya ada ruh padanya, dan satu keistimewaan yang ada pada manusia yang tidak dimiliki oleh yang hidup di muka bumi ini, yakni bisa berbicara. Dan kemampuan berbicara ini sendiri termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, karena dengan itu seseorang bisa mengungkapkan apa yang ada dalam isi hatinya. Kemudian makna jubar, ya, makna jubar dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini ai hadarun, ya, la syai'a fihi. Hadar maknanya artinya tidak ada suatu kewajiban ataupun tanggung jawab ataupun ganti rugi, ya, pada kerusakan yang timbul karena ulah dari hewan itu. Baik, nanti akan dijelaskan apakah mutlak, ya, apapun kerusakan yang dimunculkan oleh hewan yang dimiliki oleh seorang itu tidak ada tanggung jawab atau ganti rugi pemiliknya. Nanti ada penjelasan pada syarahnya. Wal bi'ru jubarun. Demikian juga dengan sumur. Al bi'r, sumur. Jubarun. Ya, ini juga kalau terjadi, ya, sesuatu pada seseorang, ya, entah dia misalnya kecemplung, ya seperti itu. Ya. Maka tidak ada ganti rugi, ya, selama tidak ada kesengajaan dari pemilik sumur itu untuk istilahnya mencelakakan orang, ya, dengan sumurnya. Baik. Demikian juga wal ma'din. Yani ada barang tambang ataupun pertambangan, ya, penggalian untuk mendapatkan barang tambang, ini juga jubar, ya, tidak ada jadi tanggung jawab untuk ganti rugi ketika terjadi sebuah kecelakaan ataupun musibah. Kemudian wa fir rikaz, dan pada ar-rikaz al-khumsu. Rikaz yakni barang yang ditemukan dari peninggalan jahiliyah. Ini makna yang umum didefinisikan para ulama. Ya, peninggalan jahiliyah. Atau mungkin yang masyhur di tengah kita yakni harta karun, ya. Harta karun. Walau ada nisbahnya kepada korun, walaupun itu mungkin bukan harta dia, ya seperti itu. Jadi kalau orang menemukan harta yang semisal ini, maka ada kewajiban al-khumsu, yakni seperlimanya, untuk diserahkan ke negara. Baik. Tapi ini secara global makna dari hadis tersebut. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala wa qawluhu fi hadithi Abi Hurairah al-ajma'u jubarun ila akhirih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Hurairah al-ajma' jubarun, hingga akhir dari hadis tersebut, Kata beliau, al-ajma' al-bahimah. Ya, al-ajma' maknanya adalah al-bahimah, hewan ternak. Wa makna jubar ay hadarun la syai'a fih. Hadar, hadar itu artinya tidak ada hitung-hitungan, ya, ganti rugi, tidak ada sesuatu pun, ya, tanggung jawab atas pemilik dari hewan tersebut, ya, ketika terjadi sesuatu pada seseorang. Wa mahallu dzalik, mahallu dzalik, yakni posisi tidak ada ganti rugi itu, tidak ada tanggung jawab pemilik al-bahimah tersebut, idza lam yakun min sahibiha sababun. Yani jika tidak ada sebab yang timbul dari pemilik hewan-hewan tersebut. Ya, jadi terjadinya kerusakan, ya, akibat ulah dari hewan-hewan yang dimiliki oleh seorang itu sama sekali bukan karena adanya sebab yang muncul dari pemiliknya. Nah, ini, ya, pada posisi yang seperti ini tidak ada kewajiban ganti rugi, ya, bagi pemilik hewan tadi. Wa amma idza kana minhu sababun, adapun jika ada sebab dari pemiliknya, ya, disebutkan kama idza kana mutasarrifan fiha. Wa atlafat syai'an fa 'alaihi dhamanuhu. Adapun jika si pemiliknya mutasarrifan fiha, melakukan, ya, suatu tindakan pada hewan-hewan yang dia miliki, ya, misalnya yang semestinya dijaga, ya, dilepas begitu saja, ya, sehingga akhirnya hewan-hewannya itu merusak, ya, tanaman orang. Taib. Ya, misalnya dilepas, digembalakan tapi tidak dijaga, ya, seperti itu. Maka fa'alaihi dhamanuhu. Maka di saat itu, ya, wajib baginya untuk mengganti kerugian yang timbul karena hewan-hewan yang dia miliki. Kemudian wakadzalika idza iktana hayawanan mu'ziyan. Demikian pula, ya, kalau seseorang memelihara hewan yang memiliki sifat mengganggu bahkan membahayakan. Ya. Kal kalbil aqur. Seperti anjing galak. Ya, baik. Seperti anjing galak. Wal jamalis sa'il. Ataupun onta yang suka menyerang. Ya, suka menyerang. Wa nahwi dhalik. Dan yang semisalnya. Wa akhrajahu ilan nas. Kemudian, ya, hewan-hewan yang dimiliki tersebut yang memiliki sifat mengganggu tadi, bahkan mungkin membahayakan, dilepas ke tengah manusia. Sehingga kalau mungkin di sebagian pemilik anjing kan ada, so ada tulisannya, awas ada anjing galak, ya, seperti itu. Baik. Ya, enggak cukup dengan itu. Ya, kalau dia mengetahui bahwa anjing yang dia pelihara itu memiliki sifat, ya, suka menggigit, menyerang, maka, ya, dia harus melakukan tindakan untuk bagaimana tidak membahayakan manusia. Kalau dia lepas, fa'atlafa syai'an, kemudian hewannya tadi itu merusak sesuatu, mungkin menggigit orang, ya, atau bahkan sampai mencacati, ya, dhaminahu, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang muncul tadi. Ya, termasuk misalnya kalau orang yang mendapatkan musibah karena hewan yang dia miliki tersebut, ya, butuh pengobatan, butuh perawatan, itu menjadi tanggung jawab pemilik hewan tadi. Ini kalau dia si pemilik tadi, ya, melakukan tindakan kesengajaan, ya, melepas ataupun melalaikan terhadap hewan yang dia miliki. Adapun kalau kesalahan itu pada orang lainnya, misalnya sudah tahu, ya, anjingnya juga di kandang, malah dia sengaja sodorkan tangannya biar digigit, ya, itu. Itu kesalahan dari orang tadi, ya, mestinya kan dia tahu kalau memang anjing itu termasuk, ya, hewan yang suka menggigit, seperti itu. Kemudian li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada anna ala ahli al-hawait hifdhaha bin-nahar wa ala ahli al-baha'im hifdhaha bil-lail. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan keputusan bahasanya kewajiban bagi ahlul hawait, yakni pemilik kebun-kebun. Biasanya kebun-kebun di daerah Jazirah Arab, ya, dikelilingi dengan tembok atau dinding. Ya, makanya disebut dengan haid. Ya. Kewajiban bagi mereka, pemilik kebun-kebun tersebut, untuk menjaganya di siang hari. Menjaganya di siang hari. Ya, dikarenakan siang hari ini waktu hewan-hewan yang ternak itu digembalakan. Seperti itu. Artinya waktu mereka, ya, ini menggembala. Sehingga kewajiban bagi pemilik kebun itu untuk menjaga kebunnya supaya jangan sampai ada hewan yang masuk ke kebunnya tadi. Ini kewajiban bagi pemilik kebun untuk menjaganya di siang hari. Kemudian wa ala ahli al-baha'imi hifdhaha bil-lail. Adapun kewajiban bagi pemilik hewan-hewan ternak untuk menjaganya, ya, menjaga hewan ternaknya itu di malam hari. Ya, karena, ya, mereka kan pemilik hewan ternak itu di sore hari atau petang hari mengandangkan, ya, hewan-hewannya. Ya, sehingga setelah dimasukkan ke kandang dijaga supaya jangan sampai ada yang lepas, ya, keluar dari kandangnya, ya, kemudian akhirnya masuk, ya, ke kebun orang. Karena di malam hari kan kebun juga tidak dijaga karena bukan waktunya untuk menjaga kebun. Sehingga, ya, kewajiban sekali lagi bagi pemilik hewan-hewan itu untuk menjaga hewan-hewannya di malam hari agar tidak lepas, ya, tidak memunculkan kerusakan pada harta orang lain. Nah, ketika terjadi kelalaian, ya, pada pemilik hewan tadi, sehingga hewannya, ya, kemudian masuk ke kebun orang di malam hari, kemudian mengacak-ngacak merusaknya, maka kewajiban bagi pemilik hewan itu untuk mengganti rugi. Diingat kisah Nabi siapa? Ya, Nabi Sulaiman. Ya, seperti itu. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baik. Diterangkan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah pada Tanbihul Afham, kenapa hewan itu jubar, ya. Demikian juga pada jenis-jenis yang lainnya, karena mereka hewan, demikian juga sumur, demikian juga barang tambang ini, ya, bukanlah yakni pihak-pihak yang pantas untuk dituntut, ya, untuk dituntut ganti rugi. Ya, hewan ya tidak memiliki akal, ya, yang berakal pemiliknya, sehingga pemiliknya di situ memiliki tanggung jawab terhadap hewan yang dia miliki untuk tidak melakukan yakni tindakan yang merusak harta orang lain ataupun membahayakan orang lain. Kemudian kata beliau selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun. Demikian juga dengan sumur, ini juga jubar, ya, tidak ada ya konsekuensi ganti rugi. Demikian juga pada ma'din, ini barang tambang. Maknanya, ay lau amara insanan balighan aqilan an yahfira lahu bi'ran aw ma'dinan aw yukhrija lahu shay'an min dhalika fanhadda alayhi wa nahwu dhalik fatalifa lam yadmanhu li'annahu lam yujbirhu. Maknanya, bahasa andainya seseorang menyuruh, ya, salah seorang yang orang yang disuruh itu baligh, akil. Artinya apa? Dia secara usia, ya, usia yang sudah memiliki pertimbangan, ya, berakal sehat, ya. Bukan anak kecil, bukan juga orang yang gila atau terganggu akalnya. Dia perintahkan, ya, orang tadi untuk menggalikan sumur ataupun menggali, ya, barang tambang. Misalnya, ya, ditawari pekerjaan untuk menggali. Au yukhrija lahu syai'an min dhalik, atau dia diminta untuk mengeluarkan sesuatu, ya, dari yang terpendam di dalam tanah tersebut. Jadi buat galian, ya, seperti itu. Ya, mungkin kalau kita mendapati di zaman kita juga, kan di tepi jalan itu ada proyek galian jalannya, seperti itu, untuk kabel ataupun untuk pipa atau yang semisalnya. Fanhadda alaihi, ya, kemudian tanah galian yang dia gali tersebut, inhadda alaihi, runtuh, ya, kemudian mengenai, ya, dia, mengenai si penggali tadi, wanahu dhalik atau yang semisalnya, fatalifa, sampai akhirnya, ya, si orang tadi mungkin, ya, meninggal di situ ataupun, ya, yang semisalnya atau lebih ringan dari itu, cacat, ya. Lam yadmanhu, ya, maka dalam hal ini lam yadmanhu, maka orang yang menyuruh tadi itu tidak terkena kewajiban untuk mengganti rugi, ya, atas yakni kerugian yang terjadi. Isi alasannya, li'annahu lam yujbirhu, karena orang tadi, ya, yang menyuruh tadi tidak memaksanya, kan, misalnya memberikan tawaran, saya punya pekerjaan, ya, menggali sumur atau untuk menggali hal-hal yang lainnya, ya, dan orang yang ditawari, sekali lagi, orang yang berakal sehat, ya, orang yang balig dewasa, dia bisa berpikir, ya, atau dengan istilah lain, jaizu tasarruf, yakni orang yang sudah dibolehkan untuk melakukan tindakan, termasuk dalam hal ini masalah akad pekerjaan tadi. Baik. Jadi karena pada kasus ini tidak ada pemaksaan, ya, ditawari untuk bekerja, ya, kemudian dia menerimanya, ya, kemudian terjadi sesuatu, ya, sehingga mengakibatkan kecelakaan pada orang tadi. Ya, terlebih kalau di masa kita kan ada istilah K3. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, termasuk diantaranya pemilik proyek biasanya menyiapkan, ya, peralatan-peralatan untuk keamanan. Ya, termasuk misalnya ada istilah helm proyeknya, ya, untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat bekerja. Jadi ini sisi alasannya diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Kenapa kok orang yang mempekerjakan tadi itu tidak dituntut ganti rugi atas musibah yang terjadi? Karena dia tidak memaksa orang tadi untuk melakukan tindakan. Wa mahalu dzalika idza wa mahalu dzalika ma lam yadhurruhu. Posisinya kalau tidak ada tuntutan ganti rugi kepada orang yang menyuruh tadi, jika dia memang tidak melakukan upaya pengelabuan untuk mencelakakan, ya, orang yang disuruhnya tadi. Fa in dharrahu, jika dia memang mengelabui, ya, menipu orang yang disuruhnya, kama idza alima anna fihi khataran au nahwa dzalik, seperti jika dia tahu, ya, bahwa di dalam galian itu atau sumur tersebut ada bahaya, ya, sebagai contoh misalnya ada gas, ya, beracun berbahaya. Makanya kalau sebagian yang biasa menekuni pekerjaan seperti ini, ya, sebelum dia masuk ke sumur itu biasanya diuji, ya. Contohnya misalnya pakai lilin, ya. Lilin dimasukkan, ya. Nanti kalau sampai bawah enggak mati, ya, apinya begitu, berarti itu tanda aman, ya, oksigen yang ada di dalamnya mencukupi. Itu contoh. Terkadang digunakan juga hewan untuk uji cobanya. Ya. Nah, mungkin yang lebih aman yang lilin tadi, ya. Kan lilin mati apinya enggak apa-apa, ya. Kalau hewan nanti jadi bangkai, kan, sampai. Nah, ya. Atau yang semisalnya, misalnya dia juga tahu keadaan tanah, ya, di daerah tersebut, tanah yang mudah runtuh, ya. Mungkin dia ada kesengajaan, ya, kebencian terhadap orang tersebut, ya, dikasih kerjaan supaya, ya, celaka waliyadzubillah. Maka di saat seperti itu walam yukhbirhu bih, dia tidak memberitahu kepada orang yang disuruhnya tentang bahaya yang ada, ya, pada pekerjaan yang akan dijalani oleh orang tadi. Dia tidak kabarkan padahal dia tahu. Fatalifa, kemudian, ya, terjadi, ya, at-talaf, yakni kerusakan kalau pada orang, yakni kematian atau cacat yang semisal itu, maka dominahu. Di saat itu orang yang menyuruh tadi punya tanggung jawab untuk, ya, mengganti kerugian yang terjadi. Ya. Li'annahu gharrahu. karena ya pada kasus ini dia telah menipu ya orang yang disuruhnya tadi. Tayib. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qauluhu, dan adapun pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fir rikazi al khumsu, dan pada ar-rikaz ya kewajiban untuk dikeluarkan seperlimanya, al khums yakni seperlimanya. Qala al ulama, kata para ulama, ar-rikaz ma wujida min dafnil jahiliyah, ay al-malul madfun alladhi alayhi alamatu kuffarin. Yang dimaksud dengan rikaz adalah apa saja yang didapati ya min dafnil jahiliyah, dari apa yang terkubur ya di masa jahiliyah, masa sebelum datang Islam ya. Sebelum datang Islam. Contohnya misalnya di negeri kita ya, sebelum Islam masuk ke negeri kita ya, sudah ada ya keyakinan-keyakinan yang dianut oleh penduduk negeri ini. Ada yang animisme, ada yang dinamisme, ada juga ya Hindu, setelahnya Buddha. Itu bisa dilihat pada peninggalan-peninggalan mereka ya, termasuk yang di dekat kita kan banyak didatangi dari berbagai daerah ya, seperti itu. Nah, kalau ada seseorang misalnya mendapati ya, contoh misalnya itu dia gali tanah di belakang rumahnya, nah, tiba-tiba kok nemukan mahkota ya, terbuat biasanya ada emasnya gitu, mungkin dilihat-lihat ada tulisan misalnya pakai, kalau dulu ya, pakai bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi ya, bahasa Jawa kuno itu tertulis mungkin di situ Gajah Mada misalnya seperti itu ya, ini contoh ya seperti itu. Nah, ini termasuk di antara rikaz. Ya. Tadi katakan di sini al-malul madfun alladhi alaihi alamatu kuffar. Atau harta yang terpendam yang padanya ada alamat dari orang-orang kafir. Contohnya tadi, ya contohkan Gajah Mada ya. Gajah Mada muslim apa kafir? Ya. Ada yang ragu? Ya. Baik. Contohnya itu. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, was-sahihu, dan yang sahih terkait dengan definisi rikaz ini, annahu la yushtaratu anna alaihi alamata kuffar, bahwa tidak disyaratkan ya pada benda tersebut ada tanda-tanda ya kepemilikan dari orang kafir, yakni orang-orang di masa jahiliyah sebelum masuk Islam di sebuah tempat atau negeri. Ya, itu bukan syarat. Ya meskipun ya kalau ada seperti itu juga masuk ya. Contohnya tadi ada mahkota Gajah Mada, ya ayam uruk dan yang lainnya dari mungkin yang pernah belajar di bangku sekolah ya, mempelajari sejarah sedikit tentang itu. Ala kulihal, kata Syekh di sini, dan yang sahih tidak dipersyaratkan. Ya, tidak dipersyaratkan bahwa barang yang terpendam tersebut ada padanya tanda-tanda ya, itu peninggalan jahiliyah. Atau kalau di bahasa kita dikenal dengan purbakala, ya. Ya, seperti itu. Ya, maknanya kurang lebih sama seperti itu. Zaman purba. Kata beliau selanjutnya, bal an yu'lama annahu laisa luqatatan. Ya, bahkan ya, yang terpenting di situ diketahui bahwa barang tersebut laisa luqatatan, bukan termasuk dari luqatah. Luqatah itu barang temuan yang jatuh. Ya. Barang temuan yang jatuh, yang pemiliknya ya akan berupaya untuk mencarinya. Ini luqatah. Karena pada sebagian riwayat menunjukkan bahwa tidak semua barang yang jatuh ya orang akan berusaha untuk mencarinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati ada satu butir kurma yang jatuh, kemudian beliau memungutnya. Ya. Namun beliau tidak memakannya karena khawatir itu kurma sedekah. Sementara sedekah sesuatu yang diharamkan bagi Nabi dan keluarga beliau. Dari sini menunjukkan bahwa sesuatu yang remeh, ya, yang tidak bernilai, yang orang tidak akan hatinya teringat, terus kemudian berusaha untuk tanya-tanya, ada yang nemu, ada enggak, seperti itu. Itu boleh untuk dipungut. Ya, contoh misalnya di jalan menemukan uang ya kepingan 100 rupiah. Ya, contoh misalnya. Boleh diambil? Boleh jawabannya. Karena orang kehilangan uang 100 rupiah itu enggak akan cari-cari ya. Sekarang apa barang yang harganya 100? Ada? Permen saja 500 dapat 2 ya. Ya, seperti itu. Ya, dari sini menunjukkan uang 100 di masa kita ya itu tidak berharga. Baik. Wa dzalika kal mali allazi yutayaqqanu 'adam wujudi sahibihi. Jadi tadi dipersyaratkan selama itu bukan luqatah yang kemungkinan nanti orang akan mencari-cari, sehingga termasuk di antara pembahasan terkait dengan luqatah, orang yang menemukannya punya tanggung jawab untuk mengumumkannya. Ya. Jadi siapa yang mengambil ya barang temuan ya, wajib bagi dia untuk mengumumkannya, diumumkan selama 1 tahun di tempat-tempat yang mungkin orang mudah untuk membaca, mengetahui, sehingga ya yang kehilangannya pun akan bisa mendapatkan informasi itu. Disebutkan oleh beliau, wa dzalika kal mali allazi yutayaqqanu 'adam wujudi sahibihi. Yang demikian itu seperti harta yang diyakini tidak ada, yakni tidak didapati pemiliknya, ya, tidak ada pemiliknya. Itu masuk dalam makna ar-rikaz. Adapun barang temuan tadi yang jatuh tadi, jelas ada pemiliknya. Yang pemiliknya akan berusaha untuk mencari-cari. Kalau sesuatu barang ya, yang kita dapati, ya, yang kita yakin barang yang semisal itu, ya, tidak ada pemiliknya, maka itu masuk dalam makna ar-rikaz. Ya. Tayyib. Contoh tadi, ya, kalau tadi yang sudah jelas-jelas misalnya tanda-tanda dari pemiliknya yang orang kafir misalnya seperti tadi. Sekarang itu juga bukan syarat. Sebagai contoh misalnya, ya, ditemukan ya guci emas, ya, seorang misalnya lagi nyangkul-nyangkul di belakang rumahnya dapat guci emas. Ya, di situ ya tertuliskan misalnya ya Sultan Agung, ya, Sultan Agung raja mana? Abu Umar. Sultan Agung itu raja mana? Raja Mataram. Mataram itu ada dua, Mataram Islam sama Mataram Hindu. Iya. Yeah. Yang mana yang lebih dulu pelajaran sejarah? Duluan yang Hindu lah. Ya. Ya. Duluan yang Hindu, ya. Kemudian muncullah Mataram Islam sampai akhirnya terdesak yang Hindu-Hindu sampai sekarang menempati pulau khusus, ya. Yang pulaunya sering didatangi manusia. Gak usah disebut ya, paham insya Allah. Nah, lah itu kan bukan peninggalan kufar, ya, karena diketahui misalnya Sultan Agung itu Muslim, ya seperti itu. Namun jelas itu, ya, masuk dalam makna rikas, ya, masuk dalam makna rikas. Nah kata Syekh rahimahullah, fayajibu fihil khums, maka wajib pada harta yang ditemukan ini, ya, untuk diberikan, dikeluarkan seperlimanya. Kapan itu? Ya ketika ditemukannya. Ini dalam aturan syar'i demikian, ya. Tayyib. Ya, kalau ya, dalam aturan negeri kita, sepertinya ada pasal, ya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandungi di dalamnya itu milik siapa? Milik negara, ya, seperti itu. Masih hafal. Dalam aturan syar'i demikian, barang temuan tersebut, ya, dikeluarkan seperlimanya. Fatammat bidzalika, kata saya di sini, maka dengan keterangan ini maka menjadi sempurnalah ahwaluz zakah arba'ah, bahwa keadaan zakat itu ada empat. Wahiya ala qadril mu'nati wal kulfah, di mana keadaan tersebut sesuai dengan kadar mu'nah, yakni biaya dan kulfah, beban dalam hal yang terkait dengan pengurusan harta tersebut. Fayajibu fil dhahabi wal fiddah wal urud rub'ul usyri, maka wajib pada harta berupa emas dan perak, demikian pula al urud, ini barang perdagangan, ini menurut yang beliau rajihkan rahimahullah, barang dagangan ini masuk dalam jenis yang semisal dengan emas dan perak, apapun dari jenis barang dagangan. Maka pada harta jenis ini dikeluarkan rubul usyri, yakni 1/40 atau 2.5% dari harta tersebut, yakni setelah mencapai nisabnya. Demikian pula sudah dimiliki selama 1 tahun sudah berlalu haulnya. Kata Syekh, li'anna fihi kulfatan wa khataran. Kenapa kok dikeluarkannya hanya 1/40-nya? Dikarenakan padanya ada kulfah wa khatar, yakni beban, ya, dan khatar, yakni resiko. Wa qad la yudrikul insanu ribha, di mana terkadang seseorang misalnya, ya, dalam usaha perniagaan dia, bisa jadi, ya, dia tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mungkin terjatuh dalam kerugian. Ya, sehingga pada jenis zakat ini hanya 1/40-nya. Kemudian wajibu fil hububi wasthimari wa nahwiha nisful usyri taratan wal usyru kamilan taratan ala ma taqaddam. Kemudian wajib pada jenis biji-bijian, ya, semisal gandum, ya, ataupun beras, wasimar dan buah-buahan, ya, korma maupun kismis, wanahwiha dan yang semisalnya, nisful ushri taratan, ya setengah dari sepersepuluh, artinya seper berapa? Seperdua puluh, ya seperdua puluh. Terkadang seperduapuluhnya, ya wal ushru kamilan taratan, kadang-kadang sepersepuluhnya, ya seperdua puluh. Itu manakala butuh pembiayaan dalam pengurusannya, sepersepuluhnya. Kalau tidak dibutuhkan pembiayaan, ala ma taqaddam, sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Wa fi rikazi al-khumsu, adapun pada rikaz ini al-khumsu, hanya yakni seperlimanya. Ini lebih besar dibandingkan yang lainnya. Yang lain kan hanya seperempat puluh, ya. Kemudian ada yang seperdua puluh, ya, dan ada yang maksimalnya sepersepuluh, ya. Sementara ini seperlimanya, al-khumsu seperlimanya. Kenapa? Ya, karena sisi bebannya itu tidak ada. Karena seorang mungkin dia enggak sengaja nyangkul-nyangkul, kok terus nemu, ya. Mungkin dia tadinya mau nanam apa tanamannya. Ya, ternyata dia menemukan seperti itu, ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya kesengajaan dia ingin cari-cari apa istilahnya harta karun, ya, seperti itu bukan. Maka dikeluarkan seperlima dari yang ditemukan tersebut, ya, seberapapun dari yang ditemukan tadi, besar ataupun kecil, ya, dikeluarkan seperlimanya. Kemudian wahtalafu fihi. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan rikaz ini. Hal masrifuhu masrifal fai'i? Apakah penyalurannya sebagaimana pada yakni pihak yang menerimanya, ya? Sebagaimana pada penyaluran al-fai'. Ya, fai' adalah harta yang didapatkan dari orang-orang kufar tanpa melalui peperangan. Tanpa melalui peperangan. Sebagai contoh misalnya, ketika pasukan muslimin sampai di suatu perkampungan, dari perkampungan kafir, ya, dalam sebuah jihad fisabilillah, ternyata penduduknya sudah ketakutan, ya, sehingga lari dari kampungnya, kosong kampungnya. Maka harta yang ditinggalkan oleh mereka, yang diambil oleh kaum muslimin, itu dinamakan dengan fai. Ya. Adapun kalau melalui pertempuran, dinamakan apa? Ghanimah. Ya, dinamakan ghanimah. Nah, dari sisi ini, apakah fai, apakah rikaz ini penyalurannya seperti fai, au annahu zakatun, atau penyalurannya seperti zakat, fayakunu li ahli zakati tsamaniyah, sehingga dibagikan kepada, ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jika kita perhatikan, ya, sisi yang lebih serupa terkait dengan rikaz ini, ya, lebih dekatnya kepada al-fai, ya, kepada fai, karena ada sisi keserupaan dari sisi mendapatkan itu tanpa melalui apa? Tanpa melalui kulfah, beban, ya, sama seperti fai ketika sampai di sebuah, ya, tempat yang dihuni oleh orang-orang kafir yang ternyata mereka sudah lari, kan tidak butuh pada pertempuran, ya, seperti itu. Demikian juga orang yang mendapatkan rikaz, ya, dia misalnya menggali tanahnya, kok tiba-tiba dapat harta yang semisal itu, juga tanpa kulfah, tanpa beban berat. Sehingga dari sini Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, beliau pada kitab beliau Taisir Al-Allam, ya, Taisir Al-Allam, beliau merajihkan bahwa rikaz ini, ya, lebih dekat, ya, kepada fai dibandingkan kepada zakat. Ya. Beliau menyebutkan 5 sisi perbedaannya. 5 sisi perbedaan antara rikaz dengan zakat. Pertama, bahwa zakat itu tidaklah dikeluarkan kecuali ketika mencapai nisabnya. Ada nisabnya pada harta-harta zakat itu. Adapun pada rikaz, maka dikeluarkan seperlimanya, sedikit ataupun banyak, ya, tidak ada nisabnya. Ini pada rikaz. Ini yang pertama. Zakat ada nisabnya, ya. Adapun rikaz tidak ada. Pokoknya sedikit ataupun banyak temuan itu dikeluarkan seperlimanya. Yang kedua, kata beliau, rikaz itu dikeluarkan dari bendanya, seperlimanya itu dari bendanya. Kalau yang ditemukan emas, misalnya, ya, contohnya misalnya dapat 10 guci emas, ya, berarti dikeluarkan berapa, Abang Umar? Seperlimanya 2, ahsan, dapat 2, ya, seperti itu. Ya, hitungannya yang mudah saja, ya, seperti itu. Karena kalau contohnya sudah sulit, nanti itu bayangannya, oh, masalah zakat kok sulit banget. Ya, adapun terkait dengan harta zakawiyah, ya, terlebih dalam bentuk harta uang, ya, ataupun emas atau perak, ya, dikeluarkan, ya, berupa nukud, yakni uang. Dikeluarkan berupa uang. Kemudian yang ketiga, ya, rikaz ini dikeluarkan seperlimanya itu saat didapatkannya. Jadi fauron istilahnya, segera, ya, begitu didapatkan, ya, tidak menunggu kepemilikan 1 tahun, enggak, langsung dikeluarkan seperlimanya. Dan itu hanya 1 kali, ya. Adapun zakat itu harus melewati haul, ya, melewati haul, kecuali kalau zakat hasil bumi, ya, pada panennya. Kemudian tidak diwajibkan sebelum mencapai haulnya, ya, tidak diwajibkan, artinya boleh saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Beliau menzakati harta yang beliau miliki, ya, sebelum jatuh haulnya. Boleh, namun tidak wajib. Yang keempat, bahwa pihak yang menerima dari rikaz adalah sebagaimana fai, jadi untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan kaum muslimin. Ya, yang keempat ini, adapun zakat disalurkan kepada 8 golongan manusia, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya wal 'amilina 'alaiha ila akhiril ayah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, bahasanya pada rikaz ini dikeluarkan seperlimanya, seperlima dari yang didapatkan. Sementara pada zakat, ya, pada zakat paling banyaknya, ya, harta yang dikeluarkan itu adalah 1/10. Paling banyaknya 1/10 dari harta itu. Ini pada hasil bumi atau hasil tanaman, ya, itu 1/10-nya. Manakala tanpa butuh pembiayaan dalam pengairannya atau pemeliharaannya. Yang paling sedikitnya adalah 1/1/4, Abdul Rahman. Paling banyaknya 1/10, paling sedikitnya 1/40, Hasan. Ya, 1/40-nya. Ini 5 sisi perbedaan antara rikaz dengan zakat, sehingga dari sisi ini Allahu taala alam, sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Abdullah Al-Rasam pada ini, bahwa rikaz ini lebih serupa dengan fai dibandingkan dengan zakat. Namun kalau kita perhatikan, pembahasan tentang ini dimulhakkan oleh para ulama dalam pembahasan zakat والله تعالى أعلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.